بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Andainya kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia merupakan perangai mereka, karakter mereka setelah diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, ladzalumun kafar. Mereka suka berbuat kezaliman dan kekufuran. Karena nikmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala sematalah kita dapat melaksanakan salat subuh ini secara berjamaah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin" صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh kaum munafikin, orang-orang munafik, adalah salat isya dan salat fajar. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Kalau padahal mereka tahu keutamaan melaksanakan salat isya dan salat fajar secara berjamaah, mereka akan melakukannya walaupun harus pergi dalam keadaan neraka. Karena tauhid yang tidak ada di hati mereka. Karena mereka tidaklah beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, illa yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka selalu riya, ingin dilihat dan ingin dipuji. Sehingga di waktu subuh dan waktu isya adalah waktu yang gelap, di masa Rasulullah belum ada yang memiliki lampu dan listrik, sehingga orang yang tidak solat subuh tidak diketahui. Dan demikian juga solatul isya. Maka orang munafik pada solatul isya dan solatul fajar tidak nampak dan tidak pergi ke masjid. Dan alhamdulillah, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan solatul fajar secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah tanyanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan ke Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan sangat mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan Tuhan kembali untuk mengunjungi segenap orang Syekh dan Tuhan, saudara-saudara lentuan yang berada di daerahnya. Setelah 2 minggu saya sampai dari Yaman, maka mudah-mudahan kunjungan lentuan pada waktu yang berbahagianya adalah sebuah kesempatan atau sebab lentuan mendapatkan sebuah keutamaan yang tercantum di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, hadis qudsi di mana Allah menyatakan, wajibat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, sungguh telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang mereka mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka duduk-duduk bersama mereka dikarenakan Allah, dan mereka saling kunjung mengunjungi karena keimanan yang ada sama mereka. Maka pada ceramah yang singkat ini dan pada kunjungan kesempatan ini lalu Tuhan di dalam ceramah yang singkat ini akan membacakan sabuh hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan kita mendengar dan mencermati hadis tersebut secara seksama kita dapat memperoleh banyak kebaikan dan keberkahan pada dunia dan akhirat kita. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Kuntu ghulaman khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت القلم وجفت الصحف وفي روايه واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وأن مع اليسر مع العسر اليسرى." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak beliau Abbas adalah adik daripada bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta orang cekun wali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak beliau dengan bapak Nabi adik abang. Ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu, beliau berkata, 'Ya ghulam, wahai anak kecil.' Karena memang Ibnu Abbas di waktu itu ya, hawaz al-ihtilam. Umurnya mendekati waktu baligh, artinya di bawah 15 tahun. Maka Rasulullah memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang menandakan kasih sayang. Ini menunjukkan rahmat dan kelembutan serta akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang lebih besar dan tua umurnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Ya ghulam, wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan menyampaikan, aku akan berpesan dan aku akan mengajarkanmu beberapa kata. Beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tijahak. Jagalah Allah senantiasa, maka senantiasa Allah akan berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai anak kecil, wahai anak, ketahuilah, andainya seluruh manusia di permukaan bumi ini berkumpul ingin mendatangkan kebaikan untukmu, niscaya hal itu tidak akan terwujudkan kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in. Dan bila mereka kumpul seluruhnya, seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi kumpul ingin membahayakanmu, ingin mendatangkan sebuah mara bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu melaksanakannya kecuali hal itu telah diinginkan dan ditakdirkan oleh Allah. Rufi'atil qalam, pena telah diangkat. Dan catatan pena telah kering. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah, pertolongan itu ada tatkala adanya kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Kelapangan itu akan datang setelah kesempitan. Dan kemudahan itu akan datang setelah kesulitan. Maka marilah kita mendengar sedikit catatan tentang hadis ini dan beberapa faedah yang bisa kita ambil, karena memang pendidikan saya di Timur Tengah ya lebih ya kami fokuskan di dalam ilmu hadis selama 5 tahun. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan beberapa kalimat. Apabila seorang mukmin dan mukminah mencermatinya dan memahaminya, terdapatkan pendidikan yang luar biasa kepada dari Nabi SAW kepada seorang mukmin. Nabi SAW mengajarkan Ibnu Abbas untuk memiliki sifat taqwa. Padahal Ibnu Abbas belum baligh, masih di bawah umur 15 tahun. Karena anak muda itu adalah kader bagi Islam. Karena anak muda apabila mereka baik, akan baik masa depan Islam dan kaum muslimin. Tetapi apabila pendidikan terhadap anak muda tidak diperhatikan, maka akan hancur Islam dan kaum muslimin di masa yang akan datang. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah memberi pendidikan dan perhatian pendidikan yang baik untuk membentukkan dan menciptakan anak-anak muda yang baik, sehingga akan baik Islam dan kaum muslimin di masa yang akan datang. Beliau katakan, ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Para ulama yang menerangkan hadis ini seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya, maksud menjaga Allah di sini adalah jalanilah perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya, karena Allah tidak memerlukan dan membutuhkan penjagaan manusia. Inna Allah ghaliman ala amrih, Allah senantiasa menang di dalam segala urusannya, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Maka maknanya adalah jagalah Allah, ay jagalah hukum-hukum Allah, haitsu tutabbiqunahu tatbiqan sahihan, di mana kalian melaksanakan hukum-hukum Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Inilah yang namanya takwa. Takwa dikatakan oleh Tulqun bin Habib, seorang tokoh kaum muslimin di masa tabi'in, dua generasi terbaik setelah Nabi SAW. Beliau berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah takhaf iqab Allah ala nuri min Allah. Beliau berkata, takwa itu adalah engkau melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah dibangun di atas ilmu, karena mengharap pahala Allah. Dan engkau meninggalkan sebuah kemaksiatan karena takut kepada Allah dibangun di atas ilmu, sehingga tidak akan mungkin takwa itu terwujudkan, dan tidak akan mungkin takwa itu bertambah kalau ilmu tidak ada dan ilmu tidak bertambah. Karena bagaimana seseorang bisa menilai ini ibadah yang telah dianjurkan oleh Nabi, ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi, sedangkan dia tidak mengilmui dan tidak mempelajari agama Allah. Karena kaedahnya, kata Imam Malik, malam yakun yawma idzin dina falaysa yawmana hadza dina, sesuatu yang itu tidak dikenal bagian dari agama dari zaman Nabi dan zaman sahabat. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak menganjurkan, sahabat tidak melakukan, mereka juga tidak menganjurkan. Maka di hari kita ini, di tahun 130 tahun 130 Hijriah atau ya, sekitar itu, kata Imam Malik, bukan bagian dari agama. Apalagi kita yang telah berada di zaman pada tahun 1436 Hijriah. Sudah sangat jauh dengan dari masa kenabian. Imam Malik yang belum jauh dari masa kenabian, yang di zamannya telah masih jutaan jumlah para ulama masih hidup. Beliau berkata, apabila kalian melihat sebuah amalan yang dianjung-anjungkan oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh manusia, yang ini beralasan tujuannya ini, yang satu lagi beralasan tujuannya baik, tujuannya memuliakan Nabi, yang satu lagi ini dan itu, tetapi Rasulullah tidak melakukannya, Rasulullah tidak menganjurkannya, para sahabat tidak melakukannya, mereka tidak menganjurkannya, ketahuilah itu bukan bagian dari agama. Karena kalau tujuannya, alasannya, kan tujuan tayugat, apakah ada sebuah kebaikan yang Rasulullah tidak menyampaikannya? Sehingga tanya tajak pada tahun 1000 Hijriah ke atas, kita katakan nasabah kebaikan, pada kebaikannya hana dijabun Nabi. Berarti secara tidak langsung Nabi meninggal, nasibuah kebaikan dari agama ini beliau belum menyampaikannya. Ini tidak mungkin, kata Imam Malik, karena Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinam, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nabi tidaklah diwafatkan melainkan seluruh kebaikan telah disampaikan dan seluruh kejelekan telah boleh peringatkan, sampai-sampai adab menunaikan hajat masuk kamar mandi kaki pertama adalah kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, membaca ghufranaka, masuknya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sehingga tidak mungkin bagian agama yang itu berkaitan dengan kehormatan Nabi, menjaga beliau dan menjunjung tinggi beliau, beliau tidak mengajarkannya. Maka Rasulullah katakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah Allah, yakni laksanakan hukum Allah itu sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Oleh karena itu Imam Malik berkata, man ibtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, karena Allah taala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati, surat Al-Maidah. Kata Imam Malik, barangkali yang melakukan saboh amalan yang baru hana kepumulin Nabi. Nabi hana anjurkan, para sahabat hana anjurkan, dan tidak mereka lakukan. Maka secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi ini telah berkhianat di dalam menyampaikan agama. Karena Allah menyatakan, hari ini telah aku sempurnakan agama ini. Kalau dia beralasan, bisa jadi Nabi lupa. Allah tidak lupa. Karena kalau Nabi lupa, Allah akan berkata kepada malaikatul maut, baik wafat ilaih Nabi Muhammad, perhadilah, matang nasabah perkara yang belum disampaikan oleh Muhammad. Kalau ini sudah sampaikan, baru wafatnya dia. Bukan hanya sekedar enak, tidak enak. Hana mangat dengan masyarakat. Tetapi kita tidak pernah berpikir, hana mangat dengan Allah, hana mangat dengan Nabi, hana mangat dengan sahabat-sahabat Nabi, yang kita menyangka diri kita dengan perbuatan ini lebih baik daripada agama mereka. Alasan nyugat, apakah cara tanya beragama lebih hebat daripada cara Nabi? Apakah cara tayu beragama lebih hebat dengan cara para sahabat Nabi? Lebih hebat dengan cara Imam Syafi'i? Lebih hebat dengan cara Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi? Sehingga tayu pupuk sesuatu yang mereka tidak ajarkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka Rasulullah tanamkan sifat takwa ini. Inilah makna takwa. Sehingga buah dari takwa itu dan keutamaannya luar biasa. Di mana takwa itu adalah kunci surga. Allah berfirman di dalam surat Maryam, "Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadiha min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang akan kami wariskan hanya kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Ketakwaan dengan makna takwa yang telah disebutkan oleh Tolkien bin Habib adalah sebab seseorang bisa melintasi as-sirat, jembatan yang di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, yang dia lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Yang bisa melintasinya hanyalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan agama Allah sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh Nabi, tidak menambah-nambahnya dan tidak mengurainya. Allah berfirman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, surat Maryam, dua halaman dari terakhir. Allah menyatakan setiap kalian pasti akan melintasi as-sirat, jembatan. Kata Nabi, sebagian manusia ada yang melintasi jembatan tersebut seperti sekejap mata memandang cepatnya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang merayap, ada yang merangkak akhir terjatuh dan tersungkur ke dalam api neraka. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut, di bawahnya api neraka yang sedang menyala-nyala. Kata Allah, semua manusia akan melintasinya. Dan itu sesuatu yang wajib atas sholatmu. Kemudian kami akan selamatkan hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa. Dengan pengertian takwa yang telah kita dengar dari tokoh Islam, tokoh kaum muslimin, Tolkien bin Habib, dua generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamkan prinsip ini di seorang anak muda sehingga menjadi pedoman bagi dia di dalam menjalankan Islam ini, dan sebagai prinsip dia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Walaupun bagaimana fenomena yang akan dia lewati dan bagaimana petaka-petaka yang terjadi, tetapi dia akan selalu stabil kalau ini prinsipnya Al-Quran, hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Imam Syafi'i, sebuah ucapan yang boleh ucapkan menjadi sebuah kaedah di dalam beragama. Bukanlah Imam Syafi'i, al-ilmu maqala Allah, waqala Rasuluhu, waqala sahabatuh, wa ma tuwa dhalik tatqa min wasa'isi syaitan. Ilmu yang betul, cara beragama yang benar adalah Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata, selain dari yang semua dari syaitan. Maksud Imam Syafi'i, siapapun guru kamu, kitab yang roh kumurno, selamanya membahas agama, jangan kamu terima, kecuali pijakan dan landasannya Al-Quran, hadis Nabi, dan pemahaman dan jalan yang telah ditelusuri oleh para sahabat Nabi. Karena yang masih hidup ini tidak ada jaminan. Saya dan anda semua belum ada jaminan masuk surga atau selamat dari api neraka. Tetapi Rasulullah dan para sahabatnya telah Allah jamin masuk surga dari 7 lapis langit dari dalam Al-Quranul Karim. Tayo, belum ada satupun ada jaminan masuk surga. Belum ada satupun dari antara kita ada jaminan selamat dari api neraka. Lihat bagaimana ucapan Imam Syafi'i yang sangat indah. Apabila kaedah Imam Syafi'i ini kita terapkan, kita di dalam agama tidak pernah terombang-ambing, selalu stabil. Dimanapun berada, siapapun guru, apapun kitab, apabila berbicara agama, jangan kamu terima kecuali pijakannya Al-Quran, hadis Nabi, dan contoh dari para sahabat Nabi. Tetapi miyotanya model beragama, kiban yang leurung, hana mangat, dan menyelisih urung, dan menyelisih Allah dan Nabi mangat. Atau mengikuti fanatik sebuah mazhab. Berarti kita yang akan terombang ambing. Di Tanyo Indonesia, mayoritas Syafi'i. Timur Tengah, mayoritas Hambali. Afrika, mayoritas Maliki. Ya. Mazhab Maliki. Taib, kalau Pakistan, Afghanistan, dan sekitarnya, mazhabnya Hanafi. Ya. Mioto e'rah lehungan i pakai batelo. Karena itu mazhab Hanafi. Berarti kita harus pindah-pindah agama. Meja Afrika, payah cok, Maliki. Jawa Timur Tengah, gantau lom Hambali. Jawa Pakistan, gantau Hanafi. Wow, Indonesia pakai Syafi'i lom. Berarti seperti orang-orang yang bermain-main dalam agama. Maka gukun leimum Syafi'i. Agamanya Allah berfirman, Rasul bersabda dan sahabatnya berkata, kamu mau di Aceh, mau di Timur Tengah, mau di Afrika, mau di Afghanistan, Pakistan, sekitarnya, dimanapun engkau berada. Pijakan kamu Al-Quran, hadis, dan contoh dari para sahabat Nabi. Ya, contoh dari para sahabat Nabi. Karena mungkin cara tayo beragama lebih hebat daripada cara Nabi. Mungkin. Ya. Suatu saat di hari kiamat ketika Allah tanyakan dari mana kamu perbuat ucapan itu. Apakah kita akan berkata dari gurelung fulan? Allah hanya akan menyatakan pijakan kamu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bukan sudah ikut gure, bukan ikut urang ramai. Karena surga neraka ini tidak mengenal ramai ataupun sedikit. Tetapi Al-Quran hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi. Dan neraka akan terseret, tersungkur ke dalamnya adalah orang-orang yang menyelisih agama beliau. Sehingga terkadang ucapan yang ringan diucap padahal maknanya sangat mengerikan, kata Imam Malik. Tujuan tanyakan, enggak. Tujuan juga. Walaupun memang hanar jamun Nabi. Kata Imam Malik, ucapan kayak gitu bahaya maknanya. Karena artinya berarti nasabah kebaikan yang hanar disampaikan oleh Nabi. Atau konsekuensinya berarti cara urang-urang beragama lebih gad daripada cara Nabi Muhammad. Daripada cara Nabi para sahabat Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar, Haurnian. Hanya pubut masalahnya, sedangkan terubatnya kata pubut dan tak pegat. Ya. Maka Nabi tanamkan kepada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah. Terapkan prinsip ini dalam beragama, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian Rasulullah katakan, setelah beliau tanamkan si prinsip untuk agamis, seseorang itu harus agamis, beliau tanamkan sebuah prinsip lagi supaya orang bisa komitmen di atas agama dan kebenaran yang telah dia ketahui. Karena kebanyakan orang yang telah mengetahui kebenaran, ya, itu sulit mengamalkannya. Karena kata Nabi, kata Allah dalam surat Al-Muzammil, juz 29 dalam Al-Quranul Karim, inna sanulqi alaika qawlan taqila. Wahai Nabi Muhammad, kami akan turunkan agama ini kepada engkau. Akan kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau. Tetapi ketahuilah kebenaran ini sesuatu yang berat. Ya. Dia harus melawan hawa nafsu. Harus siap dicemoohi oleh manusia. Harus siap diasingkan. Harus siap dilecehkan. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sayati alan nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidhi ala al-jamr. akan datang suatu zaman orang yang memegang kebenaran, bersabar di dalam memeluk kebenaran itu seperti orang yang memegang bara api. Begitu panasnya, begitu beratnya, memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Memakai penampilan dan lahiriah Nabi saja luar biasa pengorbanannya. Harus melawan hawa nafsunya, harus siap cemoohan dari manusia. Padahal yang dia pasang baru jenggot, dia tumbuh sendiri, bukan dia buat-buat. Yang Nabi katakan, ahfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot itu tumbuh dan cukur kumisnya. Tapi jino kata balik, jenggot dicukur, kumis dibiarkan, sehingga kumis lagi pisang goreng, nyojek kupi, payah silak kumis lagi, baru hitam manis. Ini Nabi menyatakan hadisnya di dalam ilmu hadis, dibahas hadis-hadis jenggot itu mutawatir, jumlah yang paling tinggi, yang paling banyak, dan derajat yang paling tinggi, mutawatir. Tidak bisa didustakan dan tidak mungkin salah. Tapi apa yang terjadi? Yang mencemohi jenggot bukan orang non-muslim sekarang. Orang-orang kafir tidak mencemohi jenggot. Mereka tahu manfaat jenggot secara medis, ya, ya, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang menghinakan jenggot sekarang kaum muslimin sendiri. Mereka berhasil orang-orang muslim untuk memasukkan kristenisasi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang banyak mencela Islam sekarang, mencela prinsip-prinsip Islam, siapa? Kaum muslimin sendiri, bukan orang-orang non-muslim. Ini salah satu keberhasilan mereka misionaris di dalam menyebarkan kristenisasi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka bentukkan oknum-oknum muslim, mereka masukkan kaedah-kaedah di dalam beragama. Akhirnya kaum muslimin sendiri yang menghancurkan agama, pulang dari Australia membawa doktornya, membawa mahasiswa-mahasiswi ke gereja, dan menyatakan saya bangga memiliki mahasiswa dan mahasiswi. Mereka memiliki toleransi untuk mencari kebenaran bersama agama yang selain Islam. Menunjukkan kedewasaan mereka. Mereka tidak kaku. Mereka masih meyakini ada kebaikan di Nasrani. Subhanallah. Ada Islam, ada agama lebih baik dari Islam. Ada agama yang kebaikannya seperti Islam. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran, inna dina inda Allahil Islam, wa man yabti ghairal Islami jinan, falayuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan menerimanya, dan dia akhirat dia menjadi orang yang merugi. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah nasidro Yahudi, sidro Nasrani, dia mendengar aku telah dibangkitkan, diutus sebagai rasul, lantas tidak beriman kepadaku melainkan dari penghuni api neraka. Ya. Dan Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Pada yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh. Oleh karena itu para ulama memberi kaidah, siapa yang mendustakan seorang rasul, maka sama dia telah mendustakan seluruh para rasul. Yang mendustakan Nabi Muhammad, sama berarti dia telah mendustakan Nabi Isa dan Nabi Musa. Karena setiap Nabi memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi yang setelahnya. Sehingga datang seorang doktor, tokoh Islam, tokoh filsafat. Nanti anehnya Islamnya diambil di Australia. Pulang, dia mengajak mahasiswa-mahasiswinya ke dalam gereja. Dan menyatakan bangga memiliki mahasiswa dan mahasiswi. Rupanya saya telah berhasil dalam mendidik mahasiswa saya dan mahasiswi saya. Mereka memiliki toleransi. Untuk masuk ke dalam gereja ingin mendengar ada kebaikan apa di agama Nasrani. Anehnya Tanyu Islam Aceh Seramu Mekah, nah MPU, nah Depak, satu pun tidak ada yang membantah. Aduh sedihnya. Kristenisasi yang terang-terangan, yang menyatakan adanya kebaikan di agama Nasrani, tidak mengapa masuk gereja mendengar patur-patur ceramah. Kita ada MPU, ada Depak, di koran-koran bisa dibantah. Aduhai kasihannya tidak dibantah. Dan tidak diumumkan itu kristenisasi. Tetapi tatkala ada orang yang memelihara jenggot, mengamalkan seperti yang imam, dan tertulis di dalam kitab bajuri, kitab piyanah, melakukan sholat lima waktu, di fatwa itu sesat. Kenapa? Sehingga benar yang Rasulullah katakan, sata'ti alanna sanawat khadda'at. Akan datang di akhir zaman nanti, suatu zaman yang dia penuh dengan pemutar balikan fakta. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Di masa itu orang yang jujur dikatakan dusta, Pendusta dikatakan seorang yang jujur. Pengkhianat dikatakan seorang yang aman. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Si ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat bertanya. Wa mar ruwaibidah tu ya Rasulullah. Soalnya ruwaibidah yang banyak bicara ketika di zaman fitnah. Di akhir zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Siapa dia? Apa karakternya? Apa kriterianya? Supaya kami bisa berhati-hati dari ini. Rasulullah katakan, ar-rajul tah yatakalla fi amril am. Seorang yang dungu tidak paham perkara agama, tidak diketahui latar belakang agamanya, di mana dia belajar, tetapi berbicara tentang urusan kaum muslimin. Subhanallah. An-anur Aceh. Putra-putra Aceh. Putra-putri Aceh dibawa ke dalam gereja. Terang-terangan diumumkan di media-media dan tersebar dan hot di dunia maya. Tapi sedihnya tidak ada ulama di Aceh yang mengingkari perbuatan doktor ini. Pada terang-terangan, setiap hari kita teriak, bahaya Syiah, bahaya kristenisasi. Ini kristenisasi terang-terangan, putra-putra Aceh, putra-putri Aceh dimasukkan ke dalam gereja. Orang Aceh hanya yang bungih. Tidak ada yang bangun, marah dan menuntut ke depan. Putra-putri Aceh masuk ke dalam gereja. Tidak sedih kita mendengar. Yang mana Islam pertama masuk di Indonesia ini melalui Samudra Pasir. Sekarang kristenisasi mulainya di Aceh. Subhanallah. Maka Rasulullah tanamkan prinsipnya kepada Ibnu Abbas. Wa'alam annal ummata lau jitama'u. Ala anifa'uka bishin lam yinfa'uka bishin ila qad katabarallah. Wahai Ibnu Abbas, bila engkau telah mengetahui kebenaran, pegangilah. Sesungguhnya manusia seluruh mereka bila ingin mendatangkan kebaikan untukmu tidak akan mampu. Kecuali Allah telah mengizinkannya. Dan apabila mereka ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu, tidak akan mampu juga. Kecuali hal itu telah Allah inginkan dan Allah takdirkan. Sehingga seorang jangan berkecil hati di dalam memegang kebenaran. Dan jangan pesimis di dalam menjalankan kebenaran. Selalu hendaknya optimis dan berjiwa besar. Karena agama ini adalah agama yang besar. Yang memilikinya dan menurunkannya adalah Allah Zat Maha Besar. Kepada malaikat yang besar Jibril alaihissalam diturun kepada nabi yang paling besar Nabi Muhammad, tidak ada yang mampu mengembannya dan menganutnya kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Mungkin ini yang Tuhan bisa sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada satu kata dua kata yang kurang tepat, Tuhan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin umur yang masih muda dan ilmu yang pendek, mudah-mudahan yang Tuhan sampaikan ada kebaikannya bagi Tuhan dan segenap pendengar dan segenap orang-orang syaitan Tuhan, saudara dan ibu-ibu yang Tuhan hormati. Wa billahi taufiq wa hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.